Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, adik-adik dan juga anak-anakku, para hadirin di Masjid Al-Hasanah Terban, Yogyakarta, rahimani wa rahimakumullah. Dan juga kaum muslimin, para pendengar setia Radio Muslim dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Serta kaum muslimin, muslimat, saudara-saudari, para pemirsa Niaga TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Kembali insyaallah taala pada kesempatan malam hari ini, malam Selasa, dan masih di bulan yang mulia, yaitu bulan Dzulqa'dah tahun 1445. Kita akan kembali insyaallah mengkaji sebagian kecil dari pembahasan yang disampaikan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala tentang dosa-dosa besar. Pada kesempatan sore hari ini kita akan mempelajari tentang berapa jumlah dosa-dosa besar dan apa definisi dosa-dosa besar sesuai dengan yang diterangkan oleh penulis Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu taala. Sebelumnya kita telah mempelajari bersama tentang pentingnya menjauhi dosa-dosa besar. Menjauhi bukan hanya sekadar meninggalkan, tapi juga harus apa? Menjauhi, jaga jarak. Menjaga jarak antara kita dengan perbuatan dosa tersebut. Dan lafaz yang digunakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam melarang hambanya untuk mendekati dosa besar adalah lafaz menjauh. Ya, ijtanibu. Tajtanibun. In tajtanibu yajtanibun. Kemudian juga oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau menggunakan lafaz menjauhlah. Ya. Istanibu as-saba'al mubiqat. Jauhilah dosa-dosa besar, dosa-dosa yang menghancurkan. Ini menjauh itu bukan hanya sekedar meninggalkan, tapi menjaga jarak. Jangan sampai bertemu ya, dengan hal-hal seperti itu. Ini yang kita pelajari. Kemudian satu lagi yang kita tekankan bahwa agama ini intinya adalah mengamalkan ketaatan dan menjauhi kemaksiatan. Ini dua sisi. Fi'lul awamir dan tarku an-nawahi. Bukan hanya sekedar mengerjakan ketaatan, tapi juga meninggalkan kemaksiatan. Ini dua sisi yang harus ada pada diri seorang muslim agar dia menjadi seorang yang bagus keimanannya. Mengerjakan ketaatan dan juga menjauhi kemaksiatan. Ini diantaranya disebut oleh penulis Al-Imam Adz-Dzahabi dalam mukaddimahnya setelah beliau memberikan penukilan tentang ayat-ayat yang melarang kita untuk mendekati dosa-dosa besar. Di sana ada fi'lul awamir dan juga ada tarkun nawahi. ada mengerjakan perintah dan ada meninggalkan larangan. Harus tergabung pada diri seorang muslim dan tidak bisa satu saja. Oleh sebab itu dalam hadis yang dinukil oleh muallif penulis, beliau mengatakan as-salawatul khamsu. Hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda as-salawatul khamsu. Salat lima waktu. Berarti ini termasuk fi'lul awamir. Wal jumu'atu ilal jumu'ati. Dan salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya. Jadi antara dua Jumat. Kalau tadi di antara sela salat lima waktu. Antara maghrib, antara asar dan maghrib, antara asar dan duhur, antara duhur dan subuh, dan antara subuh dengan isya, dan isya sampai maghrib. Ya, antara salat lima waktu. Dan di antara satu Jumat, Jumat yang lain. Satu ketaatan ke ketaatan yang lain. Kafaratun lima bainahunna. Ada tebusan dosa. Adalah merupakan tebusan dosa di antara-antaranya. Maghrib dan Isya ada penebusan dosa. Ada pengampunan dosa. Jadi barang siapa yang mengerjakan sholat maghrib, ketaatan, dan juga mengerjakan sholat Isya, ketaatan juga, dan mengerjakan sholat subuh, ketaatan. Di antara ketaatan satu dengan ketaatan yang lain adalah ampunan bagi dosa-dosa yang dikerjakan oleh seseorang. Tapi dengan syarat ada tarkun nawahi. Harus meninggalkan larangan. Apa yang ditinggalkan? Ma lam tughshal kabairu. Selama tidak dilakukan dosa besar. Jadi akan dapat ampunan antara maghrib dan subuh, antara maghrib dan isya, isya dan subuh, subuh dan duhur, duhur dan asar, asar dan maghrib, antara Jumat kemarin dengan Jumat yang akan datang, dan seterusnya, akan dapat ampunan. Tapi syaratnya, tinggalkan dosa, dosa besar. Jadi ampunan-ampunan itu akan didapatkan dengan syarat tadi ini. Tinggalkan dosa besar. Maka ini kelengkapan dalam agama. Fi'lu al-awamir. Seorang kalau ingin baik, dia harus melengkapi dirinya dengan mengerjakan ketaatan dan meninggalkan kemaksiatan. Ini dua hal yang tidak bisa dipisahkan, dan ini sudah kita pelajari secara tersirat pada pertemuan yang lalu, meskipun belum saya sampaikan secara tersurat. Ya. Belum saya sampaikan secara tersurat. Kemudian setelah mempelajari mukadimah itu, sampailah pada perkataan mu'alif, fata'ayyana alainal fahsu anil kabairi mahiya mahiya likai yajtanibahal muslim. Maka dari itu, kata penulis, wajib bagi kita untuk meneliti, mengetahui apa itu dosa besar? Kita wajib mengetahui apa itu dosa besar. Tujuannya apa? Likai yajtanibahal muslimu. Supaya seorang muslim bisa menjauhkan diri dari dosa tersebut. Ya. Supaya seorang muslim bisa menjauhkan diri dari dosa tersebut. Kemudian, kata-kata mu'alif di sini al-imam adz-dzahabi, saya sengaja untuk membaca perkataannya nanti supaya kalau panjenengan baca sendiri itu terbayang faedah-faedahnya. Ya. Berarti di sini beliau mengatakan wajib. Ya. Tujuannya apa? Mempelajari dosa besar untuk dijauhi. Kemudian Syekh Abdul Razak menyampaikan bahwa di sini ada faedah yang luar biasa. Bahwa seorang alim pun wajib untuk mempelajarinya. Karena dia adalah termasuk bagian dari seorang muslim. Jazakallah khairan. Barakallahu fiik. Dia wajib untuk mempelajarinya karena dia adalah bagian dari kaum muslimin. Setelah itu dia mengajarkan kepada umat manusia. Supaya umat manusia ini terhindar dari dosa besar. Ini yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala. Ini tambahan dari saya tentunya. Yang disebutkan oleh Al-Imamu Ahmad rahimahullah ta'ala tentang niat dalam belajar. Niat belajar itu satu, karena Allah. Sama, niat mengajar juga satu, karena Allah. Kemudian yang kedua, niat dalam belajar, entah itu sebagai pengajar, ataukah sebagai yang diajar, adalah menghilangkan kebodohan dari diri sendiri. Jadi seorang guru wajib belajar tentang dosa besar, supaya dia tahu tentang dosa besar. Sehingga sang guru pun bisa menjauhkan diri dari dosa besar. Jadi satu, karena Allah. Dua, menghilangkan ketidaktahuan dari diri sendiri. Jadi kita datang ke sini tujuannya ada satu, karena Allah. Adapun setelah itu nanti dapat gorengan. Insyaallah tiba saatnya, insyaallah mudah-mudahan. Itu fadlun minallah. Karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, niatnya adalah menghilangkan ketidaktahuan. Bahasa lugasnya, kebodohan dari diri sendiri. Dan yang ketiga, menghilangkan kebodohan dari orang lain. Supaya kita bisa mengajak orang lain untuk meninggalkan dosa besar tadi. Oh, berarti saya harus jadi pembicara di depan mikrofon atau di depan sebuah majelis. Enggak. Bisa di mana saja, kapan saja kita melihat orang melakukan dosa besar, kita bisa melarang dia untuk mengerjakannya. Ini namanya menghilangkan kebodohan dari orang lain. Beritahu bahwa saya ini termasuk dosa besar dan yang lainnya. Ini tiga hal ini yang harus lekat pada diri seorang muslim. Dia wajib belajar, mempelajari hal-hal yang merupakan dosa besar, dan yang lainnya yang wajib bagi agamanya, yang tidak mungkin agama dia tegak kecuali dengan mempelajarinya, maka hukumnya juga wajib mempelajari suatu perkara yang agama dia tidak bisa terlaksana dengan baik, dengan benar, dengan sempurna, kecuali kewajiban dalam menegakkan agama ini. Maka dia harus mempelajari tentang sholat. Kesempurnaan seorang muslim diantaranya adalah dengan meninggalkan dosa besar. Tidak mungkin dia bisa meninggalkan dosa besar, ya, i'tiqadan wa amalan, dengan meyakini bahwasanya itu dosa-dosa besar dan meninggalkannya karena Allah Ta'ala, kecuali kalau dia mempelajari. Maka mempelajari tentang dosa besar hukumnya wajib. Makanya dikatakan di sini wajib bagi setiap orang untuk mempelajari dosa besar. Nanti pulang ke rumah juga enggak usah ditunda pengajian berikutnya. Kalau bisa dibaca sendiri. Paling enggak daftar isi. Apa saja sih dosa besarnya? Supaya apa? Enggak nunggu kajian bertahun-tahun saya belum tamat dosa besar. Lah kamu kok masih melakukan seperti ini? Oh, belum sampai bab itu. Ubal terlebih dahulu. Ini wajib. Karena mengetahui dosa besar, meninggalkan dosa besar itu hukumnya wajib, maka kita wajib tahu. Mudah-mudahan Allah memudahkan kita semuanya. Allahumma amin. Ini tujuan seorang muslim. Kalau seorang alim mempelajarinya bukan hanya untuk menjauhi, tapi juga mengajarkan. Antum semua insya Allah juga demikian. Tujuannya adalah untuk menjauhi dan juga mengajarkan kepada orang lain agar menjauhi dosa tersebut. Baik, itu yang kita bahas atau yang belum sempat kita bahas pada kesempatan yang lalu. Dan insya Allah pada hari ini kita akan membahas tentang apa tadi? Berapa jumlah dosa besar dan apa definisinya? Kata Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah ta'ala, fawajadna al-ulama'a qad ikhtalafu fiha. Kami mendapatkan, kata Al-Imam Adz-Dzahabi, para ulama itu berbeda pendapat tentang jumlah dosa besar. Qila hiya sab'un. Pendapat yang pertama mengatakan jumlahnya 7. Kalau pendapat yang kedua, lebih dari 7. Itu ringkas kata ya. Ada yang berpendapat berapa? 7, ada yang berpendapat lebih dari 7. Ulama yang berpendapat bahwasanya jumlahnya 7, mereka mendasarkan pendapat mereka dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijtanibus sab'a al-mubiqat. Jauhilah sab'a, 7 perkara yang membinasakan. Wahtaju biqaulihi alaihi salatu wassalamu ijtanibu sab'al mubiqat. Ini dasar pendapat mereka. Kemudian disebutkan dalam hadis tersebut, 7 itu adalah 1, syirik. Ini nanti menarik ini, ada faedah. Disebut dosa besar ya dalam hadis ini. Yang pertama tadi, syirik. Yang kedua, sihir. Sihir yang, ya sihir. Kemudian yang ketiga adalah qatl nafas. Membunuh jiwa, melakukan pembunuhan. Tentu tanpa alasan yang benar, ada pembunuhan yang dibolehkan dan ini di merupakan hak waliul amr untuk menegakkannya. Itu nanti di luar pembahasan. Melakukan pembunuhan tanpa alasan yang benar. Kedzaliman. Ya. Ini yang ketiga. Yang keempat, waliyadzubillah, memakan harta anak yatim. Yang ini termasuk yang semakna dengan yang terbesar penggunaannya adalah makan, maka makan ini diungkapkan. Saya ulangi, syirik, sihir, apa tadi? Membunuh, ya, membunuh jiwa manusia tanpa alasan yang hak, dengan tidak benar. Kemudian yang keempat adalah makan harta anak yatim. Tinggal berapa? 3. Yang kelima adalah aklur riba. Memakan riba. Allahul musta'an. Ini riba ngeri ini. Pemakannya, yang memberi makan, saksinya, penulisnya. Ngeri sekali. Allahul musta'an. Tiba saatnya nanti akan kita pelajari insyaallah. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Yang keenam, at-tawalli yawma zahf. Lari dari medan pertempuran. Padahal tidak ada alasan untuk lari. Kekuatan bisa mengimbangi. Tapi lari ketakutan. Ini tentu berbeda dengan apa yang dilakukan oleh para sahabat di perang. Di peperangan-peperangan mereka, di antaranya adalah tentu perang Mu'tah yang terjadi antara kaum muslimin dengan orang-orang Romawi. 3.000 lawan 200.000. Berarti 1 banding 70, gede-gede. Ya, orang-orang Romawi, berarti sekarang orang mana itu? Italia. Ada yang pernah ketemu dengan orang Italia? Saya membayangkan besar besar, tinggi besar. Bangsa kulit putih kalau kita katakannya. Orang bule. 1 lawan 70. wasallam. Saat itu dipimpin oleh tiga jenderal kita, panglima kita, sahabat yang mulia meninggal dunia, kemudian digantikan oleh Khalid ibnil Walid radhiyallahu taala anhum jami'an. Baik, itu nomor berapa? 6. Yang nomor 7, qadzfal muhsanat. Menuduh wanita yang muhsanat, yang menjaga dirinya dengan baik, yang dia tidak ada pikiran sama sekali untuk berlaku zina, terbiasa untuk menjaga diri, kemudian difitnah. Yang terbesar adalah tuduhan siapa? Tuduhan yang ditujukan kepada ibunda kita siapa? Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini dosa besar yang dipicu oleh orang-orang munafikin. Tapi namanya isu khobar toir, kabar burung, akhirnya menyebar juga ke sebagian kaum muslimin. Oh, jelas ya? Baik. Kemudian, pendapat yang kedua, bahwa dosa besar itu lebih dari 7. Pendapat ini dipimpin oleh ulama sahabat Abdullah ibn Abbas yang mengatakan bahwa dosa besar itu lebih dari 7. Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Ya meridhai Abdullah, ya meridhai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abdullah bin Abbas adalah apanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ponakan? Ponakan atau mantu? Sepupu. Kan? Karena Abdullah cucunya siapa? Sama-sama cucunya Abdul Muttalib. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga cucunya Abdul Muttalib, berarti sepupu. Baik. Apa yang disampaikan kepada Ibnu Abbas? Qal hiya ila sab'in, atau apa yang disampaikan oleh Ibnu Abbas? Beliau mengatakan radhiyallahu taala anhu, hiya ila sab'ina aqrabu minha ila sab'. Dia itu dosa besar itu lebih tepat jumlahnya 70 ketimbang 7. Hiya ila sab'in aqrabu minha ila sab'. Dosa besar itu jumlahnya lebih tepat 70 ketimbang jumlahnya berapa? 7. Hal ini disampaikan karena pemahaman Ibnu Abbas tentang dalil radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya ternyata banyak dosa besar di selain yang 7. Contohnya apa misalnya? Contohnya adalah qaulu zur, berkataan dusta. Ini tidak disebutkan di sini. Dalam hadis yang tadi tidak disebutkan. Tapi di riwayat yang lain disebutkan bahwasanya di antara dosa besar itu adalah qaulu zur. Melakukan apa? Perkataan dusta. Kalau tidak salah sudah saya singgung begitu. Atau saya di tempat yang lain, mungkin dalam pembahasan yang lain. Wallahu ta'ala alam bisawab. Insyaallah nanti akan sampai. Nah, ternyata ada dosa besar di selain 7. Ini yang pertama. Jadi Ibnu Abdullah Ibnu Abbas tahu di sana ada nusus, ada nas-nas, ada dalil-dalil yang menunjukkan bahwa ada dosa besar selain 7. Yang kedua, kebiasaan orang Arab menggunakan angka terkadang bukan untuk pembatasan. Terkadang ada yang untuk membatasi, ada yang terkadang bukan untuk pembatasan. terkadang itu adalah untuk menunjukkan bahwasanya jumlahnya apa? Banyak. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan Abdullah ibn Abbas mengatakan ila sab'i mi'ah. 700, bukan 70. Ya. 700. Dan 7 itu adalah untuk 7, 70, 700. Itu untuk menunjukkan jumlahnya apa? Banyak. Jumlahnya banyak. Itu angka tidak untuk membatasi. Terkadang, walaupun terkadang juga untuk membatasi. Contohnya misalnya, untuk membatasi as-salawatul khamsu. Salat 5 waktu. Berarti salat wajib ya cuma 5. Salat yang wajib itu cuma 5. Karena itu angka 5 di situ adalah untuk membatasi. Dan beberapa batasan-batasan yang lain. Misalnya kata sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "As-saumu kada kada kada au kada." Ya. Puasa itu atau Ramadan itu ya jumlahnya demikian-demikian, ini 29 atau baik. Kemudian satu tadi karena banyak dalil-dalil yang apa? Menunjukkan bahwasanya apa? Banyak dosa-dosa besar selain 7. Kemudian juga bahwa angka 7, 70, 700 itu adalah untuk menunjukkan sesuatu yang banyak. Kemudian yang ketiga, alasan di antara alasannya adalah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat itu menyebutkan dosa-dosa besar tertentu yang dianggap paling penting dan berkaitan dengan orang yang diajak bicara. Ya, berkaitan dengan orang-orang yang diajak bicara. Adapun yang lainnya yang selain 7, saya ulangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan 7 karena memandang itu adalah 7 dosa besar yang paling penting, berbahaya. Atau sesuai dengan kepada siapa dia berbicara, dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin kaitannya dengan person yang diajak bicara. Adapun selain itu, selain 7, maka mungkin saja disebutkan di kesempatan yang lain. Ya, wallahu a'lam bi as-shawab. Jadi ada dua pendapat. Kita ulangi pendapat yang pertama yang mengatakan bahwasanya dosa besar jumlahnya berapa? 7 sabak. Dasarnya adalah dalil yang mengatakan jauhilah dosa atau 7 dosa yang membinasakan. Disebutkan apa tadi? Syirik, sihir, membunuh jiwa, makan harta anak yatim, makan harta riba, lari dari medan pertempuran. Kemudian yang ketujuh apa tadi? Menuduh wanita yang baik. Menuduh apa? Menuduh berzina. Menuduh seorang wanita yang baik, yang jauh dari perbuatan zina, dituduh berzina. Adapun pendapat yang kedua, dan hal ini dipenghului, ya, dipimpin oleh Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, bahwasanya dosa besar itu lebih dari 7, bahkan lebih dekat kepada angka berapa? 70. Ya, 70. Kemudian apa kata Al-Imam Adz-Dzahabi mengomentari perselisihan yang ada antara 7 atau 70? Kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa sadaqa wallahi Ibnu Abbas. Demi Allah, Ibnu Abbas benar. Jadi Al-Imam Adz-Dzahabi setuju dengan pendapatnya siapa? Al-Imam sahabat yang mulia Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Yang jumlahnya berapa tadi? Lebih dekat jumlahnya ke arah 70. Wal hadithu fama fihi hasrul kabair. Sementara hadith yang pertama yang ijtanibu as-sab' al-mubiqat, kata al-Imam Adz-Dzahabi, sama sekali bukan untuk membatasi. Sama sekali bukan untuk membatasi. Kemudian kita lanjutkan. Ini tadi tentang berapa sih jumlah dosa besar. Setelah itu beliau merojihkan apa? Bahwa Al-Imam Adz-Dzahabi merojihkan bahwasanya dosa besar itu jumlahnya apa? Lebih. Bukan hanya sekedar 7, bahkan lebih. Kemudian Al-Imam Adz-Dzahabi mengatakan, rahimahullah ta'ala, وَالَّذِي يَتَّجِهُ وَيَقُومُ عَلَيْهِ الدَّلِيلُ أَنَّ مَنْ ارْتَكَبَ حُوبًا مِنْ هَذِهِ الْعَظَائِمِ mimma fi haddun fid dunya. Dan yang tepat, ini mulai masuk definisi kabair, definisi dosa besar. Kalau di rekaman kayaknya ini suara nipas, tapi kalau di luar saya enggak tahu, kurang jelas apa enggak saya. Karena bagi saya kurang mantap lihat suaranya. Kalau di luar. Nah, kalau masuk rekaman mungkin terlalu kencang ya. Nah, baik. Biar seperti ini saja suaranya. Jadi saya juga tenang dengan suara saya sendiri. Jadi ini bagi pemerhati apa? Ini selingan ya. Bagi pemerhati apa namanya? Sound system. Bahwa salah satu ketenangan imam dalam ngimami itu adalah ketika dia bisa mendengarkan suaranya sendiri. Ya, bisa mendengarkan suaranya sendiri. Sehingga dia tidak apa? Tidak ngoyo untuk mengeluarkan suara. Ketika, dan ini pengalaman saya, ketika itu mic-nya sebenarnya sudah bagus, tapi enggak ada speaker khusus yang didengarkan oleh imam. Seperti antum ketika sedang merekam suara. Kalau suara sudah masuk, maka apa? Tenang. Tapi kalau suara belum masuk, bingung. Padahal mungkin orang luar sudah dengar. Nah, ini bagi pemerhati para pengutak-utik sound, ya, itu diperhatikan di ruangan imam. Saya pernah seperti itu di tempat imam, nggak ada sound control ya. Itu saya angkat suara sampai capek. Padahal suara sudah meluas. Ini untuk apa? Diperhatikan nanti mungkin masjid-masjid yang memiliki masjid yang seperti itu. Jadi ketika dia dengar suaranya sendiri, dia akan mengeluarkan suaranya dengan tidak ngoyo. Ya, dengan tidak ngoyo. Wallahu a'lam bi as-shawab. Jazakumullah khairan. Kita masuk. Beliau mengatakan, "Walladhi yattajihu wa yaqumu 'alaihi dalilu" anna man irtakaba huban min hadhihi al-'adha'im. Dan pendapat yang tepat, kita masuk dalam definisi. Pendapat yang tepat dan yang ada dalilnya bahwa siapa saja yang mengerjakan sebuah dosa. Dosa yang bagaimana? Nah, ini pada kata-kata Al-Imam Adz-Dzahabi, beliau menyebutkan definisi. Bahwa siapa saja yang mengerjakan sebuah dosa. Yang titik, titik, titik, titik, titik. Nanti kita isi titik-titiknya insya Allah. Bahwa siapa saja yang mengerjakan sebuah dosa. Yang titik, titik, titik, titik, titik, titik, titik. Fa'innahu kabiratun. Maka berarti dia telah melakukan dosa besar. Barang siapa yang mengerjakan sebuah dosa yang titik, titik, titik, titik, titik, ini nanti definisinya. Nanti kita isi insya Allah. Maka berarti dia sudah melakukan dosa besar. Kita lanjutkan. Titik, titik mulai kita isi. Kata beliau, dalil-dalil menunjukkan bahwa siapa saja yang melakukan sebuah dosa besar yang mimma fihi haddun fid dunya, satu, diancam dengan hukuman had di dunia. Diancam dengan apa? Hukuman had di dunia. Hukuman had itu apa? Hukuman had contohnya potong kepala alias hukuman mati penggal, kisos dan yang lainnya. Kemudian hukuman rajam, ya, hukuman potong tangan atau cambuk bagi pezina yang masih belum pernah menikah. Ini hukuman-hukuman ini. Kalau istilah kita berarti hukuman apa? Hukuman berat ya. Hukuman berat, bisa hukuman mati, bisa hukuman rajam, bisa hukuman apa tadi? Potong tangan. Barang siapa yang mengerjakan sebuah dosa yang besar, yang di dalamnya terkandung satu hukuman had di dunia. Dua, contohnya di sini beliau mencontohkan satu contohnya kal qatl wa zina wa sariqah, pembunuhan, zina, pencurian, mencuri yang lebih dari nisab 1/4 dinar. Insyaallah nanti akan dibahas. Yang kedua, au jaa fihi wa'idun fil akhirah. Atau ada ancaman berat di akhirat. Di dunia hukumannya berat. Di akhirat juga hukumannya apa? Berat. Apa ancaman berat di akhirat? Satu, azab. Betul-betul ada lafaz azab. Orang yang melakukan ini maka akan diazab. Itu termasuk ancaman berat di akhirat. Yang kedua, yang termasuk ancaman berat di akhirat, ghadab, kemurkaan Allah. Ya, kemurkaan Allah Ta'ala. Jadi yang melakukan ini akan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Allah murka kepada orang yang demikian dan demikian misalnya. Atau tahdid, atau diancam betul oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ditakut-takuti oleh Allah. Tahdid. Ini masih ancaman di akhirat. Aulu'ina fa'iluhu. Atau pelakunya dilaknat. Ini boleh dinomor tiga kan. Ya. Satu, hukuman berat di dunia. Dua, ancaman berat di akhirat. Tiga, laknat. Yang diancamkan kepada pelakunya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka jelas yang seperti itu, fa innahu kabiratun wala but. Pasti itu adalah dosa besar. Adapun contoh-contoh secara rinci tentang yang diancam dengan hukuman berat. Contoh secara rinci yang diancam dengan ancaman akhirat. Contoh secara rinci yang dilaknat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nanti akan datang pada tafasil rincian dari dosa-dosa besar. Ya, ini untuk persiapan kita saja. Ketika suatu saat baca hadis ancaman, oh ternyata atau ayat, ternyata Allah mengancam demikian, Allah akan memurkai demikian, Allah akan melaknat orang yang demikian. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam baca hadis, ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tadi al Imam Ustadzuna Ustadz Iqbal, ya kan, membaca surat apa? Al Bayyinah. Surat apa? Al Bayyinah. Disebutkan bahwa di antara ancaman orang-orang yang musyrik, ya kan, orang-orang kufar, mereka fajaza'uhum jahannam. Gimana? Betul ya? Fajaza'uhum jahannamu khalidina fiha, ya kan? Mereka diancam dengan ancaman jahannam. Berarti kesyirikan adalah dosa besar. Kekafiran adalah dosa besar. Ini satu contoh. Jadi setiap ayat yang belakangnya diancam dengan adab, masiruhum ilan nar, dan seterusnya, kesudahan mereka nanti di neraka, dan seterusnya, ini berarti dosa besar. Ya. Rincian-rincian contohnya apa saja yang diancam oleh Allah itu nanti, insyaallah ta'ala dalam pembahasan, setelah masuk dalam isi dari kitab ini. Sekarang kita lagi mukaddimah. Atau kita membaca hadis. Oh, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Allah atau Allah melaknat. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan laknat. La'anallahu man dzabaha li ghairillah. Mudah-mudahan Allah melaknat atau laknat Allah tertimpa pada orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini bukan hanya apa? Sajen. Tapi juga kurban. Kurbannya untuk siapa? Kambing saya, wah gede. Kan? 5 juta. Ya, cingkreng. Lihat kambingnya yang lain. Harga 3,5. Harga 3 juta. Jalannya aja udah kleat. Kleot. Kambingnya dia masya Allah teguh, diturok-turok kayak ora iso, ya, berusaha dijatuhkan gak bisa, menteles terus. Kambing temannya begitu sembelih langsung mati, kambingnya masih sudah disembelih masih lari-lari. Wah mantap kambingku. Nah kira-kira orang-orang pada tercengang gak ya? Dia nyembelih untuk siapa? Hanya untuk mengharapkan pujian. Ah ini na'udzubillah min dzalik. Tapi tentu laknat itu adalah tercurah atau tertimpakan pada orang yang menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala dalam penyembelihan. Sesajian di tempat-tempat tertentu dan yang lain dengan hewan-hewan sembelihan yang harusnya disembelih semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala. Oh ternyata dilaknat. Wa la'anallahu man ghayyara manaral ard. Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengatakan laknat Allah tercurah pada orang yang suka merubah batas tanah. Hati-hati ini yang tuan tanah, yang punya tanah, yang punya sawah. Bukan hanya orang yang tanahnya lebar tapi tanah sepetil tapi nyolong meneh ya. Sudah tanah sepetil, naudzubillah min dzalik, merubah apa? Patok, naudzubillah min dzalik. Ya dunia dan akhirat khasara. Dunianya rugi, akhirnya juga rugi. Nasallah, salamul afiyah. Mudah-mudahan Allah melindungi kita semua dari bentuk kedzaliman semacam ini. Dosa besar ini. Wala'anallahu man la'ana walidayh. Dan laknat Allah tertimpa pada setiap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Allahumma musta'an. Ada seseorang bertengkar dengan temannya. Mulailah si A menjelek-jelekan orang tua temannya. Oh, ente anaknya si Fulan dasar, ya kan? Lawan bicaranya menjelekan orang tua dia pula. Berarti namanya melaknat orang tua dia, na'udzubillah. Menyebabkan orang tuanya terlaknat gara-gara ucapan dia. Wala'anallahu man awa muhdisan, dan laknat Allah tertimpa pada orang-orang yang menyembunyikan para pelaku dosa besar. Baik, ini contoh-contohnya nanti insya Allah akan kita bahas pada perinciannya. Adapun pertemuan yang akan datang insya Allah ta'ala, kita akan membahas tentang pengelompokan dosa-dosa besar oleh para ulama. Ya, pengelompokan dosa-dosa besar oleh para ulama. Dilihat dari sisi ininya, dilihat dari sini terbagi menjadi berapa, yang ini terbagi menjadi berapa. Kata Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad, sebagai talibul ilm, kita perlu mengetahui pembagian-pembagian tersebut. InsyaAllah ta'ala akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu apa tadi? Pengelompokan atau pembagian dosa-dosa besar. Ya. Ada nanti juga dosa besar yang paling besar misalnya. Ya, dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala a'lam bisawab. Nah, sebelum kita masuk ke situ insyaallah, waktu Isya sudah datang? Sudah. Nanti insyaallah akan kita jelaskan pula bahwa dosa besar itu bertingkat. Tingkat dilihat dari hadis tadi, as-sab' al-mubiqat. 7 dosa yang membinasakan. Saya tanya, mana yang paling membinasakan? Nomor 1 atau nomor 7? Nomor 1 syirik, 2 sihir, 3 membunuh dan seterusnya. Mana yang paling bahaya? Syirik, karena syirik tidak diampuni. Itu menunjukkan bahwasanya dosa besar ternyata bertingkat-tingkat. Sebagaimana juga ketaatan bertingkat-tingkat. Segala sesuatu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala bertingkat-tingkat. Wallahu taala a'lamu bissawab. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang, mudah-mudahan Allah mudahkan, kita akan membahas tentang pengelompokan dosa-dosa besar oleh para ulama. Mudah-mudahan Allah memudahkan semuanya ini sebelum masuk ke dalam inti dari pembahasan dosa besar yang akan disampaikan pada pertemuan setelah itu insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.